وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يا halaman 95 ya, penjelasan dari masih di hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka harta dan darah mereka terlindung dari diriku, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka di sisi Allah. Nah, ini sekarang hatta yashhadu alaihi, hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini ya? Hah? Oh ini, faidah fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan itu semua, sudah mengucap dua kalimat syahadat, mau sholat, mau zakat, nah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindunglah dari diriku harta dan darah mereka. Ya, padahal dibaca sini, Pak Rofi'i. Wala yajuzu qitaluhum. Qital fa'il dari yajuz. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Apabila mereka telah melakukan ini semua, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, terlindungilah diri mereka, darah mereka dan harta mereka. Rafi, mana kitabnya Rafi? Arba'in sama Ajrumiyah Kamis Sabtu. Kalau Selasanya Ajrumiyah sama Tazkiyatun Nufus, Asyur Qawaid fi Tazkiyatun Nafas. Nah, ya kata Syekh Shalal Fauzan, dalla ala anna al-jihad fil Islam huwa li hadzal gharad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jihad dalam Islam ya untuk tujuan ini. Untuk tujuan agar makhluk mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat. Nah, jihad tujuannya. Li ajri ayakuna din kulluhu lillah. Supaya agama ini semua menjadi milik Allah. Semua orang meninggalkan agama kekufuran, semua orang agar berpangku kepada Islam. Baik Islam mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat. Ini syaratnya. Ini intinya nih. Memang kewajiban itu banyak. Namun ini intinya ini. Ya, intinya ini. Ya, makanya Allah sebutkan kapan seorang musyrik itu bisa jadi saudara kita? Allah Ta'ala firmankan, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din." Nah, apabila mereka tobat, itu disebutkan tuh. Ya. Yaitu yutu atu qamu sholata agar sholat ditegakkan, wa tu'ta zakatu zakat di ditunaikan. Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakat. Seandainya mereka bertobat dari kesyirikan, para musyrikin tersebut, mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka, mereka masuk Islam, tidak di perang. Dalam ayat yang lain, ya, fa in tabu wa aqamu shalah, kalau mereka bertobat, mereka menegakkan sholat, wa atu zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Ya, saudara kita. Kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat, sholat, zakat itu ikhwan kita. Gak perlu lagi tanya, ngajinya di mana? Itu udah ikhwan kita itu. Iya, udah sholat, zakat. Apa, mengucap dua kalimat syahadat, bertauhid. Gak batal tauhidnya. Ya. Kemudian, sholat, zakat itu ikhwan udah. Apalagi, gak perlu nunggu lagi nanya ngaji di mana. Ya. Iya. Mau isbal kek, mau cukur jenggot kek, jelas dia ngucap dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian dia sholat, zakat. Udah selesai. Ya. Saudara, ikhwanukum fiddin. Ikhwan. Jangan tanya dulu, bukanlah tanya dulu lagi. Ngajinya di mana? Sebagai jawaban itu, sebagai paspor, ya, agar disebut sebagai ikhwan. Itu ngaco. Ya. Sama. Ikhwan dalam iman, ikhwan dalam Islam itu sama. Ya. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan itu semua, salat, ucap dua kalimat syahadat, salat, zakat, haramallahu dima'ahum, Allah mengharamkan darah mereka. Artinya enggak boleh ditumpahkan. Ya, kalau ditumpahkan itu dosa besar. Ya. Ya, ini kalau ditumpahkan inilah yang pertama kali dihisap dari dosa seorang hamba itu. Masalah darah ini. Ya. Kalau dari amal yang pertama kali dihisap adalah sholat. Ya. La yajuzu qitaluhum. Ya. Ya, dan tidak boleh diperangi mereka. Enggak boleh diperangi. Ya, nanti ila bihaqiha, kecuali dengan haknya. Artinya kalau mereka sudah melanggar hak Islam, dua kalimat syahadatnya sudah batal, atau mereka enggak sholat, atau mereka enggak membayar zakat, diperangi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang ogah bayar zakat. Diperangi seperti memerangi orang-orang murtad. Ketika mereka melawan, diperangi. Dibunuh. Orang yang enggak sholat, sepakat ulama, dibunuh. Yang enggak sepakat itu apakah dihukumi murtad atau enggak? Sebagian Syafi'iyah dan seluruh Hanabilah mengkafirkan orang yang enggak sholat plus dibunuh. Mayoritas Syafi'iyah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, ya, tidak dibunuh tapi tidak dikafirkan tapi wajib dibunuh oleh pemerintah. Kalau mengingkari wajibnya sholat karena menyatakan sholat itu enggak wajib pakai gerakan, itu cuma eling aja. Sepakat ulama ini orang dibunuh dan dimurtadkan. Ya. Taibar kalau pikir. Nah zakat juga gitu, nggak mau berzakat. Ya. Makanya Abu Bakar bahkan sampai marah. Kalau mereka dahulu biasa bayar zakat di masa Rasulullah, bayar zakat ternak pakai talinya, sekarang pas di masa Abu Bakar, di masa saya bayar zakat ternak, cuman sapinya aja talinya nggak ada, diperangi. Oh. Dan main-main. Iya, diperangi, diserbu. Umar bin Khattab bilang, "Wah, Abu Bakar, kan mereka mengucap la ilaha illallah. Mereka sholat, kok diperangi seperti orang murtad? Diperangi itu dibunuh. Bukan diperangi dikritikin, ditabokin, dipersekusi kayak Banser gitu. Bukan. Tanda tangan. Ayo, penyataan, bukan kayak gitu." Ya, kayak hansip-hansip gereja itu. Bukan. Tapi dibunuh. Ya, dibunuh. Kata Abu Bakar pada Umar, nyabain dalilnya. Iya. Karena Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah wa yuqimu shalatuz zakat." Kalau mereka melakukan asamu min dimahu wa wala illa bihaqiha. Dan menunaikan zakat adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Masya Allah. Baru terperangah Umar. Luar biasa pemahaman Abu Bakar. Umar ngikut, gak protes. Iya, ayo. Umar ikut nyerbu orang yang gak bayar zakat. Maka itu ijma' sahabat itu. Ya. Umar memang sedikit ngasih masukan. Kan mereka sholat, mereka zakat. Ya. Itu ya. Terperangah Umar oleh pemahaman Abu Bakar Siddiq. Ya. Walayah juzu kita luhum. Gak boleh diperangi. Apalagi diperangi. Ya. Nah, terus fadal baca berikutnya. Gantian-gantian dulu. Siapa? Rapi-rapi. Baca rapi. Sakku. Sallallahu alaihi wasallam. Illa bitib. Nah. Sabda Nabi kata Syekh Fauzan, asawu minni dima'ahum, kalau mereka sudah melakukan itu, terjagalah dari mereka. Terjagalah harta darah mereka dari diriku. Fihi, dalam keterangan lafaz hadis ini, dalilun adalah dalil ala tahrimi qitalil muslimin, akan haramnya memerangi kaum muslimin. Ya. Li annal muslima ma'sumud dam. Karena seorang muslim itu dia maksum, terjaga darahnya. Ya. La yajuzu safku dami, tidak boleh menumpahkan darahnya. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Enggak boleh. Ya. Baik, wal amwalu ma'sumatun, harta juga demikian. Ya. Dijaga, harta seorang muslim itu dijaga. Ya. Likaulihi, berdasarkan sabda Nabi, la yahillu malumri'in illa bitibi nafsih. Tidak halal harta seseorang diambil kecuali dengan kerelaan dirinya sendiri. Tidak boleh. Famalul muslimi mislu damih haramun. Ya, maka harta seorang muslim seperti darahnya. Itu haram. Diambil secara paksa. Dicuri. Wa kadzalika irduhu haramun, demikian pula irduhu, kehormatannya haram. Bahkan Nabi berkhutbah, ya ikhwah, di hari Arafah, ya, di sana di tanah haram, di Arafah, pada hari Arafah itu bulan Dzulhijjah, Arafah ya, bulan suci. Ya, Nabi bertanya, hari apa ini? Sahabat tahu ini kan hari Arafah, cuman sahabat berpikir, jangan-jangan namanya mau dirubah. Sahabat bilang, Allah Rasulullah. Ya, bilangnya dari bulan dulu. Ya. Mahadha syahr, bulan apa ini? Sahabat tahu ini bulan Zulhijjah, bulan suci. Jangan-jangan namanya dirubah. Nabi kok bertanya? Allah Rasulullah aja deh. Kata Nabi, lahadha syahrul haram. Zulhijjah. Bulan suci. Ramadan itu bukan bulan suci. Zulhijjah itu bulan suci. Bulan yang tidak boleh diadakan peperangan. Kalau bulan Ramadan, bulan suci. Boleh perang di bulan Ramadan. Perang Badr di bulan Ramadan. Ramadan bulan bukan suci. Ya keliru kalau dia menyatakan kultum Ramadan di bulan yang suci ini. Nah keliru. Bulan suci itu ada empat. Termasuk salah satunya Dzulhijjah. Ya. Inna iddat asyhuri indallahi 12, wa minha arba'atu hurum. Kan begitu di Al-Qur'an. Di bulan itu di sisi Allah ada 12, di antaranya ada 4 bulan yang suci. Ramadan enggak masuk. Baik. Ini bulan suci, bulan Dzulhijjah. Nabi tanya lagi. Ya. Hari apa ini? Ya. tahu ini hari Arafah tanggal 9. Orang lagi di Arafah. Takut dirubah namanya. Udahlah Allah alam, Allah Rasulullah alam aja. Kata Nabi, ilah yaumul Arafah. Hari Arafah. Hari Jumat waktu itu. Nabi tanya lagi, negeri apa ini? Tahu ini negeri haram. Allah Rasulullah mana aja dah takut dirubah. Ini adalah negeri haram. Mekah. Maka kata Nabi, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa irdakum. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian, ahramu itu lebih suci min syahri hada, ya, wa yaumikum hada, wa baladikum hada. Lebih suci daripada bulan ini, hari ini. Lebih suci daripada negeri ini. Masya Allah. Ya, gak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Ya. Oh, tapi istihad. Siapa tahu dia teroris. Gak ada kayak gitu istihad teroris-teroris. Mesti tahakkuk. Terbukti real. Jadi siapa polisi, densus. Gak boleh membunuh seorang muslim. Menumpahkan darahnya. Ya, karena istihad. Istihad apa? Istihad itu diintegrasi dulu. Gak boleh tangkap ditumpahin darahnya dengan alasan istihad. Nah itu ya. Dosa besar itu. Kalau dengan fatwa gitu dosa besar. Mesti rujuk di hadapan polisi yang dia ngomong kayak gitu. Jangan sampai jadi legalitas. Legalitas. Alibi, pembenaran. Tuh kata Pak Ustaz boleh kok. Maka mereka udah biasa. Ya. Menyakiti kaum muslimin dengan alasan introgasi apalah segala macam. Tak boleh. Barakallahu fikum. Berdasarkan sabda Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian. Itu haram bagi kalian. Ditumpahkan, diambil secara paksa. Fala yajuz an yuktasoba ma'lul muslimi. Maka enggak boleh harta seorang muslim itu digosop, diambil secara haram, ditipu, dirampas. Ayo khoda bi ghairi haqqin atau diambil tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Illa bi tibatin min nafsih, kecuali dengan kerelaan hati dia. Illa idam tana'a, kecuali jika si muslim ini menolak min ada'i haqqin alaih. Menolak untuk membayar yang wajib bagi dia. Kazakat, misal zakat. Jadi ini ada seorang kaya, ditagi sama amilu zakat. Dan zakat pak, udah masuk haulnya nih. Nisabnya kan banyak bener tuh hartanya. Lu gak mau saya. Ambil paksa pemerintah. Kalau dia ngelawan, bunuh diperangi. Kalau dia ngelawan, bunuh diperangi. Awi duyuni atau hutang-hutang. Ya, hutang dia itu mesti diambil. Oh saya enggak rela. Ini kan hutang, ini kan harta saya. Pakai dalil lagi. Kata Nabi, inna amwalakum wa dima'akum wa aradakum alaikum haramun. Ini bukan hartamu, harta orang. Kamu ngutang. Nah boleh diambil. Ya. Baik. Alati alaih, yang wajib mesti dia tunaikan, dia bayar. Fa innahu yulzamu, maka dia diharuskan bi ada'il huquqi allati alaih, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang mesti dia penuhi. Ya. Nah, berikutnya. Asawmu minni dima'ahum wa amwalahum. Terjagalah dari diriku darah dan harta mereka. Nah, harta sekarang. Ya, padahal gua kira Allahumma nasi. Wa inna ma maharatu minhu iqlahu kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Wahada misalihi al-bashariyati wa rahmatullahi. Lam yatuk hamu atakhabbatu wa atakhabbatu wa tudiyu wa tudiyu wa tadkhulu kafus syarri man kafus syarri man lamat lam yujahadu Sesalir Fauzan ada pihi dalilun. Ini adalah dalil ala hurmati damil muslim wa malihi, akan kesucian darah seorang muslim maupun hartanya. Wa fihi dalilun, dan ini juga adalah dalil dalam lafaz hadis ini juga terdapat dalil ala annal qitala fil islam, bahwasanya peperangan dalam islam jihad innama huwa li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Dalam dua jenis jihad, jihad itu ada dua aja, jihad hujum, jihad menyerang, ya, untuk ya mengislamkan negeri musuh. Jadi kan sebelum jihad mereka diharuskan masuk Islam. Kalau enggak mau bayar jizyah. Ya. Dan badan bayar jizyah nanti mereka itu terhina. Dan mereka enggak boleh menghalangi Islam menyebar di negeri tersebut. Ya. Nah, kalau mereka enggak mau baru diperangi. Nah, jihad yang kedua jihad difa, bertahan. Itu pun apalagi untuk menegakkan kalimat Allah, tetap bertahan di negeri kaum muslimin ketika diserang kafir. Ya, maka jihad itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meninggikan kalimat Allah wa nasrul Islam. Sekedar menyebarkan Islam. Hadza huwal gharadu minal jihadi. Inilah tujuan dari jihad. Fi sabilillah, laisal gharadu minhu al-isti'la'a 'alal mamaliki. Bukan tujuan dari jihad untuk isti'la' berkuasa kepada mamalik, jamak dari mamlakah, kerajaan-kerajaan musuh, ya. Au akhdil amwal, atau untuk mengambil harta-harta musuh. Lah, au tara usa ala nas, atau untuk memimpin menguasai ya orang-orang masyarakat umum, tidak. Wa innamal gharadu minhu ila'u kalimatillah. Ya, tujuan dari jihad adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadza lisalihil bashariyah. Ini dalam rangka kemaslahatan manusia. Wa rahmatan bihim, dan sebagai kasih sayang bagi mereka. Karena kalau mereka tetap dalam kekufuran, maka mereka mati ya dalam keadaan hina dina, neraka jahanam selama-lamanya. Ketika diserang mereka ditekan. Ya, karena dalam jihad ada disyariatkan apa? Adanya dakwah. Masuk Islam enggak? Kalau enggak mau kami serangi. Kalau mereka enggak mau bayar jizyah. Bayar jizyah pun nanti juga itu ada maslahat dakwah. Karena kalau mereka bayar jizyah upeti, mereka diharuskan tidak boleh menghalangi tersebarnya Islam di negeri mereka. Taib. Kalau enggak mau baru diperangi. Karena kalau mereka diperangi, ini kan kafir harbi nih. Karena mereka nanti akan menghalangi masuknya Islam, tersebarnya Islam di negeri mereka atau negeri-negeri yang bisa mereka jangkau. Maka mereka diperangi. Itu semua untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Beda sama perangnya orang kafir. Mereka aja tujuannya gospel, God glory itu kan. Ya, ketika Ratu Isabella dan Raja Ferdinand di Spanyol, ketika pertama kali nih invasi kolonial barat ke seluruh dunia, ya, diamanahi oleh pausnya, dari Vatikan, tujuannya gospel, God glory. Ya, gospel, God glory. Gospel menyebarkan ya kristenisasi ya, dengan cara memaksa gold, mengeruk emas, kekayaan sebanyak-banyaknya dari negeri yang dijajah. Yang ketiga, glory, menguasai negeri mereka agar mereka semua tunduk dalam ya di bawah ketiak negeri-negeri barat. Kan kita sekarang demikian, kita dijajah oleh mereka, kita tunduk. Ya. Undang-undang kita undang-undang togut, undang-undang setan, UUD 45. Itu warisan siapa? Hah? Warisan kafir Belanda. Lihat. Itu. Kita tunduk akhirnya oleh undang-undang setan. Warisan Belanda. Lihat. Kita langsung dibentuk setelah kita jadi negara dengan arahan demokrasi. Sistem kekufuran. Lihat. Dikuasai kita. Tunduk kita. Enggak lepas. Barakallahu fikum. Nah, mana lagi berikutnya? Wa innamal gharadu li ilahi kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Hada li masalih al-basyari wa rahmatan bihim lam yatrukahullah. Allah tidak meninggalkan umat ini tatakhabbatu, umat ini serampangan, wa tudhi'u, umat ini berbuat sia-sia. Watadkhulu, dan umat ini masuk finnar, ke dalam neraka. Allah tidak membiarkan hal itu. Ya. Yaumul qiyamah, pada kiamat. Barahimahallahu, bahkan Allah merahmati umat ini. Wadallah ala tariq as-sahih, bahkan Allah menunjukkan kepada umat jalan yang lurus. Wa arsala ilaiha rasulah, Allah mengutus kepada umat seorang rasul. Wa anzalal kitaba limaslahatiha, Allah menurunkan Al-Quran untuk kemaslahatan umat ini. Falaisal qasdu minal jihad al-intiqama minal kufar. Maka bukanlah maksud dari jihad untuk balas dendam kepada orang kafir. Tidak. Wa innamal qasdu minhu idkhalu man sya'allah fil Islam. Ya, tujuan dari jihad adalah memasukkan siapa saja yang Allah kehendaki ke dalam Islam. Kalau orang kafir dendam. Lihat perang Uhud, dendam kesumat dari perang Badar. Karena mereka kalah di perang Badar, dendam. Ayo lagi, tanding lagi. Kalau kaum muslimin, gak ada seperti itu. Ya. Baibar kalau begitu. Wa ikhrajuhum minal kufri. Nah, dan ini tujuan jihad dari kaum muslimin. Mengeluarkan mereka dari kekufuran. Wa kaffu syarri man aba ad-dukhula fil Islam. Dan menahan diri menghilangkan keburukan dari siapa saja yang menolak masuk ke dalam Islam. Li'annal kufara idza lam yujahadu, karena orang kafir apabila mereka tidak diperangi, tidak dijihati, diperangi. Nasyarul kufra, mereka akan menyebarkan kekufuran. Wasaddun nas, dan mereka akan menghalangi manusia anidukhul fil Islam, masuk Islam. Fa huwa harbul islahin, maka peperangan kepada orang kafir adalah peperangan untuk kemaslahatan. La harba ifsadin. Atau enaknya la harbu ya. Ma'tuf. Lanya la atifah ini. La harbu ifsadin. Bukan perang merusak. Watadamirin. Perang menghancurkan. Ya. Mithlu hurubil kufari. Semisal peperangan-peperangan yang dilancarkan orang-orang kafir. Ya. Alladzina yatasallatuna 'alan nas, yang ketika mereka menguasai manusia, ditadmir, menghancurkan ya. Wal ifsad, merusak fil ard, di bumi. Lihat tuh Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki, itu buktinya tuh. Dibunuh semua, bocah tua, laki-laki, semua mati semua. 35 juta orang raib. Ya. Dua kota musnah. Kalau kaum muslimin perang, enggak. Yang dibunuh, yang ikut perang aja. Pegawai-pegawainya petani orang kafir enggak dibunuh. Karena mereka enggak ikut perang. Anak-anak enggak dibunuh. Anak-anak enggak dibunuh, perempuan enggak dibunuh. Ya, lihat kalau orang kafir perang tuh, lihat tuh Amerika tuh. Ya. Lihat tuh yang dilakuin orang Rusia ke Suriah. Berapa kota dikirimi ya, senjata kimia. Push. Apa itu nama istilahnya senjata kimia itu? Kalau ya, senjata pembunuh massal itu. Itu asapnya ke seluruh kota itu semua makhluk mati. Pohon aja mati. Itu mereka gunain itu. Ya. Allahu musta'an. Ya. Wa nasyir kufur. Dan mereka itu untuk menyebarkan kekuburan aja. Baik. Terus Pak Yusuf, baca Pak Yusuf. Ligorodin wa maqsadin fil Islam, peperangan dalam Islam syuri'ah disyariatkan li ghoradin samin, ya karena tujuan yang sam. Samin ini diantara mana zahab, ya karena tujuan emas, tujuan mulia, ya bisa juga mana fiddah, perak, ya, pokoknya yang berharga lah, tujuan yang berharga. Wa maqsadin nabilin, karena maksud yang mulia. Wa rahmatin bil basyariyati, ya sebagai tujuannya rahmat untuk makhluk manusia. Adapun qital indal kufar, ya, peperangan di sisi orang-orang kafir, bahwa limaslahatil zalimiyah, untuk kemaslahatan si zalim, rajanya yang zalim, wal ghasim, brutal fakot saja. Wahada walihada jaa fil hadis, oleh karena itu terdapat keterangan dalam hadis, ajiba rabbuka min qaumin, ajiba rabbuka min qaumin. Rabbmu kagum, Allah kagum. Min qaumin, terhadap suatu kaum. Yuqaduna ilal jannati, mereka dimasukkan ke surga. Bisalasil, artinya bisalasil, tangan mereka dibelenggu dengan rantai. Dirantai mereka itu. Mereka masuk ke surga dirantai, artinya dibelenggu dengan rantai. Tapi masuk surga. Maksudnya apa kata Syekh? Yuqatalun, mereka ini dahulu diperangi. Yusarun, ditawan. Summa yadkhuluna fil Islam, kemudian masuk Islam, ya. Wa yadkhulu, Islamnya baik, dia Islamnya baik, menjalankan semua rukun Islam, rukun iman, akhirnya yadkhuluna al jannata, masuk surga. Dalla, ini menunjukkan bahwasanya ala annal qital, bahwa peperangan fil Islam li ghoradin nabilin, untuk tujuan mulia. Wa maqsadin syarifin, maksud yang ya, yang mulia. Wa huwa li maslahatil basyariyati, yaitu untuk kemaslahatan manusia, hatta orang kafir sekalipun, la li ilhaqid darari biha, bukan untuk memberikan mudarat aja kepada orang-orang kafir. Hadha huwal farqu, inilah perbedaan bainal qitali fil Islam, antara peperangan dalam Islam wal qitali fi ghairil Islam, dan peperangan pada selain Islam. Nah, Pak Ahmad, tafadhol Pak Ahmad, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. naqidah min nawaqidil islami hala tanwudu fa wajaba qatluhu li qawlihi man battala dinahu faqtuluhu wa qala la yahillu tamamrihi muslimin illa bi ihda salasin an-nafsu bin nafsi wa shayyibu wa shayyibu zani batariku li dinihi al-mufariku lil jama'ah fa idza taqaba naqidun min nawaqidil islami fa innahu yastataru fa intaba wa illa wajaba qatluhu li annahu i'tarafa anna al-islam haqqun fa dakhala fil islami wa shahada annahu wa shahida annahu haqqun summa arqahu ba'da al-ma'rifati wa ba'da an shahida annahu haqqun fala yutala'u bid-din Kata Nabi, idza bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yani man syahida, barang siapa yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa innahu qad khusima damuhu wa maluh, maka dilindungilah darah dan hartanya. Wala yajuz al-i'tida'u alih, maka tidak boleh diserbu, diinvasi. Ya. Illa kecuali idza akhalla bihaqqin min huquqil Islam. Kecuali apabila dia melanggar hak di antara hak-hak Islam. Ya. Semisal apa? Bi an irtakaba naqirun min nawaqidil Islam. Seperti dia ya, terjatuh ke dalam pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Apabila dia terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, halal damuh, halal darahnya. Wa wajib qatluh, wajib dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi, siapa yang mengganti agamanya faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Dan juga sabda Nabi, la yahillu damu muslimin, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Yaitu karena nafsu bin nafsi. Dikisos, kalau dibunuh, maka dia dibunuh. Wasayibuzani, sayibuzani. Ya. Sayyib ini artinya pernah menikah. Ya. Itu dia pernah menikah dan dia berzina. Maka dia dirajam sampai mati. Artinya kalau azani dia adalah syab alladzi lam yatazawwaj, ya, pemuda yang belum nikah. Dia tidak dirajam. Tapi dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung, dari tempat domisili dia selama setahun. Yang berikutnya, watarik lidini, orang yang meninggalkan agamanya, yang menyelisihi dari jamaah. Nah, apabila seseorang terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, fa innahu yustatabu. Ya, dia dimintai tobat. Ya. Ini perlu diperhatikan, pelabelan dengan vonis itu suatu hal yang berbeda. Ya. Pelabelan vonis kafir dengan vonis hukuman mati sesuatu hal yang berbeda. Ada seseorang melakukan pembatal keislaman. Cela Rasulullah misalkan. Dia mencela Rasulullah, mengejek Rasulullah. Maka dia kafir. Ini namanya pelabelan, vonis. Ya. Bunuh lain lagi. Tapi kalau khusus mencela Rasulullah, semua individu kata para ulama boleh bunuh dia. Ya. Bahkan Syekh Mukbil fatwakan kalau pemerintah Yaman, kalau saya mungkin orang Yaman, pemerintah Yaman enggak ngebunuh pencela Rasul, kita bunuh. Ya, urusan penjara lain ya. Tapi dalam syariat enggak dosa, dapat pahala orang yang membunuh pencela Rasul. Kalau urusan negara ya mungkin di penjara juga antum. Nah, ya. Nah, terus ada orang yang kafir, musyrik, jadi kuburiyun. Nah, dia kafir. Musyrik, ini pelabelan. Vonis mahkamah, kodi. Dia diminta tobat dulu. Kalau mau, tidak dibunuh. Ya, wa illa. Tapi kalau enggak, fa'in taba. Nah, kalau dia mau tobat, alhamdulillah. Wa illa, wajib qatluh. Wajib dibunuh. Ya, kenapa wajib dibunuh? Nih, ada orang kafir asli enggak dibunuh tuh. Ya, ada orang kafir asli kok murtad dibunuh. Ya. Ini ada orang asli kafir enggak dibunuh dia. Kok kalau murtad dibunuh? Kenapa? Nah, li'annahu i'tarafa annal Islam haqqun. Karena dia pernah mengakui Islam itu adalah kebenaran. Wadah kalau pilih Islam, dia masuk Islam. Wasyahida annahu haqqun. Dia mempersaksikan Islam itu hak. Tsumma tarakahu. Kemudian dia meninggalkan Islam. Ya. Ba'dal ma'rifah, setelah dia kenal Islam itu benar. Wa ba'da an syahida annahu haq. Dan setelah dia bersaksi an itu an mukhaffafah min as-saqilah. Ya. Dan setelah dia bersaksi bahwasanya Islam itu hak. Fala yutala, berarti dia dianggap main-main. Ya. Fala yutala'u bid-din, maka agama ini enggak boleh dipermainkan. Ya. Maka orang yang murtad itu mempermainkan agama. Orang kafir asli dalam Islam mereka bayar jizyah. Ya. Marwanto punya dari RT antum ada non muslim enggak? Non muslim. Berarti dia kafir apa? Zimmi apa mu'ahad? Hah? Hah? Kafir zimmi. Zimmi. Memang dia bayar jizyah. Bayar jizyah. Lah antum juga bayar? Di Indonesia ini enggak ada zimmi. Kalau zimmi itu bayar jizyah. Zimmi itu haknya dipersempit. Kita berkendara dia jalan kaki. Kalau kita jalan dia ada jalan, dia mesti di pinggir, pepet. Itu zimmi. Zimmi enggak boleh menampakkan kekufuran. Enggak boleh dia terang-terangan pakai salib di rumah. Enggak boleh. Zimmi. Ya. Kalau ada yang bilang kafir tetangga antum itu kafir zimmi, jahil itu yang ngomong. Ya. Nah. Iya. Kapan dia bayar jizyah? Zimmi itu mesti bayar jizyah. Wahum shaghirun, dalam keadaan hina lagi. Mereka enggak boleh menampakkan kekufuran. Enggak boleh menampakkan kekufuran. Nah, ini malah menampakkan kekufuran plus berani ngebuli Islam. Ngebuli Islam orang kafir sekarang kan di Indonesia. Ngebuli lihat di medsos. Harbi itu. Kalau yang bilang zimmi jahil minal juhala. Harbi kalau udah mencela Islam. Ya. Barakallahu fik. Jadi enggak ada zimi-zimian. Kalau zimi itu mereka bayar jizyah. Mereka dalam keadaan hina bayarnya. Haknya mereka dikurangi. Ya. Kalau kita jalan, dia mesti di pinggir, enggak boleh. Pas-pasan. Dia mesti mepet. Kalau dia enggak mau pepet, kita pepet. Loh memang begitu syariat ngatur. Pernah dengar enggak hadis itu? Hah? Kalau ada orang kafir, kita pepet. Itu kalau mereka zimi. Nah, dipepet. Ya, mereka enggak boleh nampakkan kekuburan. Nah, itu baru zimmi. Baru itu yang dia tuh punya hak. Enggak boleh dizolimi, enggak boleh diambil hartanya, enggak boleh segala macam. Kafir itu kan cuma terbagi menjadi 4. Zimmi yang tinggal di mayoritas kufar muslimin, dia minoritas. Mu'ahad, orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin karena urusan dan diberi perlindungan oleh kaum muslimin pemerintahnya, apakah bisa? Yang ketiga, musta'man yang minta suaka perlindungan. Yang keempat, harbi. Yang mana? Mu'ahad bukan, dia tinggal di sini kok. Enggak. Itu untuk masuk demi kan ada maslahat mudarat ya. Komplain apa? Komplain yang Kristen komplain. Komplain apa? Dia protes apa? Kabar burungnya apa? Kabar burungnya apa? Kabar burung. Kalau burung kan kasih kabar kur gitu. Kur gitu. Itu udah kafir belagu lagi. Itu karena kita enggak punya izzah. Teman apa? Teman muslim. Ah, jahil. Semat ilmu ilmu agama. Lah. Ini gimana sih? Sok toleran. Ya, dapat dong. Allah Ustaz. Ini cukup kali ya? Hah? Nanggung? Belum, belum nih. Berarti masih pembatal, masih di hadis ke-8, hari Sabtu aja deh. Sekalian masuk, kita selesaikan hadis ke-9. Ya, subhanakallah. Ya. Shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.